Oh, sore ya, Syamsiah. Ini belum. Syamsiah halaman sirtuh 17. Syariah, mutasilah. yang tersusun daripada hamliyah dan mutasilah ini terbagi dua. Manajib syafiyah mutasilah yang tersusun daripada hamliyah dan mutasilah terbagi dua. Syafiyah mutasilah yang tersusun daripada mutasilah dan mutasilah itu terbagi dua. Karena terbeda mukadamnya daripada tadinya dengan bawa. Menyamakan pada syariah mutasilah antara mukadam dan ingin dengan mukadam di bawah menyamakan mutasilah mukadam di bawah sehingga tak boleh kecoknya untuk mukadam yang di pedali dengan di mukadam yang pedali beda hukum menyamakan mutasilah hanya beda hukum. Jadi menyamakan syariah mutasilah yang tersusun daripada amliyah dan mutasilah yang terbagi dua loh. Terbagi dua, ada kala amliyah dan mutasilah, ada kala mutasilah dan amliyah. Dan bermula di bin satu daripada ini yang akhir pada mutasilah itu terbagi ia kepada dua amliyah. Itu karena benar juga kaliyah syariah tersusun dari amliyah dan mutasilah. Kemudian kembali boleh jadi hamliyah kemudian mutasilah kembali atau mutasilah kemudian hamliyah kembali. Maka ini dua hamliyah. Anda juga bab mutasilah bagi kemhi tim lebih hamliyah mana? Ada juga hamliyah kemudian mutasilah kembali dengan mutasilah kemudian hamliyah kembali. Tambah hukum karena ini kemudian cuma pada warna kembali. Jadi yang terbagi dua syariah mutasilah yang tersusun dari amliyah dan mutasilah atau amliyah dan mutasilah atau mutasilah dan mutasilah yang beda makna gara-gara tadi itu minum kumpadam di tadi atau di kumpadam minum tadi dan sebalik mutasilah maka sesungguh kumpadamnya mutasilah dan misalnya berbeda ia dengan warna pekat karena beda pada orang beda pak penduduk tagai. Maka bermula pembagian mutasilah itu diburung dan pembagian mutasilah 6 baik itu karena benar tersusun daripada hamliyah dua buah hamliyah tabo daripada dua buah mutasilah tabo daripada dua buah mutasilah tabo hamliyah dan mutasilah tabo hamliyah dan mutasilah tabo mutasilah dan mutasilah tabo 6 ini untuk mutasilah tetap 6 ini untuk mutasilah karena bak hamliyah yang lewati bagi dua lo tamah hidup sehingga pembahagian hamliyah syartiyah mutasilah buru pembahagian hamliyah syartiyah mutasilah nah wa amal tamsilah itu ada pun masalah contohnya yang kalian buka pembahagian contoh di buru nyonam dan mublah contoh di mublah kok hamliyah syartiyah. Maka nanti maksud mereka dengan kutubitnya contoh dari boleh kata ini tiro. Itu pernah saya bilang mereka bisa belajar dengan dia tiro, berro, pokoknya kenyan. Yang boleh mama di kaliyah, syariah, mutasilah. Yang susun dari mutasilah dan mutasilah itu kan penumpatnya mutasilah, kutadi mutasilah, wujud ke sabar syariah mutasilah. Adapun tujuh ketakwaan syariah membatilah juga juga program kami dari itu. Ya, baik. Itu pun rumputnya kaya. Mereka titik kalian minat syariah, gua di nanti lagi nanti. Aku dulu lembut. Mana adalah manakala adalah syariah itu tersusun daripada dua kaliah. Kuno yang kali kepulang itu pilih jamun bahwa kaliyah syartiyah tersusun daripada dua buah kaliyah. Jadi kaliyah yang tersusun dari kaliyah. Ini yang kaliyah hamliyah. Jadi Bintang Fatiah Hamdia. Lagi contoh Zaidun Qaimun. Ini hanya tersusun daripada Fatiah. Karena Zaidun Qaimun Fatiah, Qaimun Qaimun Fatiah. Jadi Juzuk Fatiah Hamdia Qaimun Fatiah. Sedangkan Juzuk Fatiah Syartiah adalah Fatiah. Berarti Fatiah Syartiah tersusun daripada dua buah Fatiah. Nah, cuman ukra Fatiah yang dua buahnya. Fatiah ada dua macam. Dan berdua Fatiah adalah Hamdiah atau Muqtasilah atau Muqtasilah. Fatiah ada lima macam. Nah, Fatiah Hamdiah. Nah, Fatiah Syartiah Muqtasilah. Nah, Syartiah Muqtasilah. Nah, Fatiah Syartiah Muqtasilah dari buah tersusun mandi ini. Dia ada pikir, mana? Fatiah Syartiah tersusun daripada dua buah Fatiah Hamdiah. Ini nanti ada pikiran dia pun. Karena pun juga Fatiah Hamdiah itu karena Fatiah Hamdiah. Hanya pada juga Fatiah Syartiah tersusun daripada dua buah Fatiah, oh dua buah Fatiah Hamdiah. Dia nama tanggulang. Tuan B nama tanggulang. Tuan B tentang Syartiah. Oh, yang lalat tadi. Oh, yang lalat tadi tadi maka mungkin banyak hal yang dia tuh makan pasti. Jadi yang jelas Fatiah Syartiah tersusun dari dua buah Fatiah. Dua buah Fatiah apa saja? Termasuk dari Fatiah Syartiah sendiri juga. Jadi Fatiah Syartiah tersusun dari Fatiah Syartiah loh. Gitu. Jadi bibit pemakaian nanti dulu mana? Dan rumah Fatiah ada kelahan dia atau mutasilah atau mutasilah. Karena tarkibuha adalah tarkibnya itu. Nah, mungkin dulu. Oh lama, ini lama. Manakala adalah Syartiah itu murakab daripada dua buah Fatiah. Sedangkan rumah Fatiah itu adalah Hamdiah atau Muqtasilah atau Muqtasilah. Nisya. Adalah tarkibnya Syartiah itu adalah daripada dua buah Hamdiah atau daripada dua buah Muqtasilah atau daripada dua buah Muqtasilah atau daripada Hamdiah dan Muqtasilah atau dari Hamdiah dan Muqtasilah atau dari Muqtasilah dan Muqtasilah la tazidu ala hadhihi al-aqsami tidak lebih atau ini segala kemuliaan. Jadi lebih gimana lagu ini? Fatiah lebo Hamdiah, Syartiah, Muqtasilah dan Muqtasilah tersusun dari adakala dua Hamdiah, adakala bandua Muqtasilah, adakala bandua Muqtasilah atau Hamdiah dan Muqtasilah atau Hamdiah dan Muqtasilah atau Muqtasilah dan Muqtasilah. Lain di mana? Tapi nampak ini deh nah. Tapi bukan. Diubahlah tadi itu hal-hal lebih ada ini segala kemahian yang tetapi pikir satu daripada aksam yang le yang akhir terbagi ia pada mutasilah kepada dua pembagian ke terbagi dua dalam namanya bahasa tiang mutasilah le yang akhirnya dia terbagi dua dalam le awal nak bagi le tapi yang le akhir dia bagi maka dia bagi karena sesungguh mukaddam mutasilah berbeda ia daripada talinya mutasilah dengan segera-gera tabak. Maknanya antara tabugat mutasilah ke mukaddam berbeda dengan tabugat mutasilah ke tali. Artinya mutasilah ke mukaddam berbeda hamliyah ke tali. Dengan tabugat mutasilah ke tali hamliyah ke mukaddam ini beda berat. Karena sesungguh mukaddam mutasilah itu berbeda ia daripada kebenaran. Antara mukaddam dan tali pada mutasilah yang terbeda dengan sekira-kira lama. Kan beda pak dulu sekali memang nak pengaruh. Artinya dengan sekira-kira hukum mana terbeda dengan sekira-kira sekira-kira lama beda dengan sekira-kira mukum. Karena sesungguh mukum mukaddam padanya mutasilah itu mansum, sedangkan mukum tadi padanya mutasilah itu latif. Jadi mukaddamnya sebagai mansum, talinya sebagai latifnya punya pakar mutasilah. Kira-kira jika adalah mataura itu yang terpi, maka siang itu yang mundur. Artinya latif daripada dicubit mataura, maka uro pun mujud. Nah, ini kan cubit mataura jika masum dan ujung siang menjadi latif. Yang menyewa satya mutasilah. Jadi antara mukaddam dan tali, mukaddam jika masum, tali jika latif. Jadi, berarti dua awal mukaddam dengan talinya, nian dijok mukaddam jin dijok ke dali, karena memang nak pengaruh mana, berarti nian sebagai mansub jin sebagai latin. Kami nak balik, nian dibir madauro, berarti uro mata punya tumbuh puro, berarti madauro kamu juga berarti ujung nahar sebagai mansub dan dibir madauro sebagai latin. Yang jin ada kebetulan dengan latin manaulah pihak. Menyulatin pada orang pihak memang jid balik-balik. Tapi jika adalah titik itu insan, jika adalah ini benda itu insan, maka berarti dia itu hayawan. Berarti hadha syik insanan itu mansum, karena hayawanan itu latin. Jid balik, ingkana hadha hayawanan maka bahwa insanan. Menyonyo binatang berada di insan. Nah itu benar. Nah, ini kebetulan. Kebetulan menyonyo antara tubir madauro dengan tubir nahar. Nya nusum di pandu agar hojani. Maka dia tak balik. Tak boleh nyonyo kemansum dia keladim. Atau dia kemansum nyonyo keladim. Tapi yang menyebutkan, toh yang tak tempatkan pada posisi mubadam, berarti dia menjadi mansum binan. Karena dia tak balik, dia tidak sebilik. Okey. Tapi kendaki kaliah, dia balik. So yang menjadi mukaddam berarti di mansum. So yang dikendali berarti di latin. Walaupun pada sahabat-sahabat contoh dia terdapat lagi, karena kebetulan memang bantuannya berarti mansum. Si A melazimi B dan B melazimi A. Dengan teknik tibar A melazimi B, maka A menjadi mukaddam, B menjadi tali. Tapi bila teknik tibar B melazimi A, maka B menjadi mukaddam dan A menjadi tali. Yang kebetulan. Tapi yang ditentukan ketika tak tempatkan sesuatu menjadi mukaddam menuju pada qadiyah syafiyah mutasilah, dikehendaki gihnya menjadi mazum. Nyo yang maksud ketika mukaddam dan tali pada qadiyah syafiyah mutasilah yang adalah terbeda pada tawaf, terbeda pada mukum. Karena mukum mukaddam padanya itu mazum, sedangkan mukum tali padanya itu latim. Wa yakminu ayakuna syih manzuman li'akhar wa layakunu laziman lah. Dan ihtimal bahwa adalah sesuatu itu menjadi malzum bagi yang lain dan tidak ada ia itu latin baginya yang lain. Ada pelanggung ada sepihak berarti. Ada sepihak lagi menung keadaan jinyan insan menjadi malzum bagi kelompok hayawan. Tapi jinyan hayawan hanya kemalzum bagi kelompok insan. Yang ini balik. Dan ihtimal sih bahwa dan ihtimal bahwa ada bagi bahwa ada nasi itu menjadi malzum bagi akar dan tidak ada lagi itu lazim bagi akar. Maka formula mukaddam pada mutasilah itu terkai. Jadi apabila syihnya menjadi malzum bagi akar dan hanitin menjadi lazim bagi akar, maka yang menjadi mukaddam menjadi gitu. Jadi menurut antara hadha insan dengan buah hayawan. Ini hadha insan mansum bagi buah hayawan. Dan nanaitim hayawan menjadi mansum bagi buah insan. Maka hanya balik. Maka dalam susunan mesti hadha insan menjadi mukaddam dan hadha hayawan menjadi tali. Jadi maka bermula mukaddam pada syafiyah mutasilah itu terkait. Anjir berkali terkain bagi bahwa ada yaitu mukaddam dan bermula tali juga terkain bagi bahwa ada yaitu tali. Jadi golong satu kodiyah Tapi dah yang posisi empat jam tak pasti, dah posisi tali tak pasti. Gerakan penuh antara ingkana ada syekh insanan bahawa hayawan. Dia baik apa ni dia kenyang, baik dia kata buat apakah ingkana ada syekh insan bahawa hayawan atau ingkana ada hayawan bahawa insan. Baik dia kata dia fikir dia antara insan dan hayawan ini adalah amran khas. Apakah menyuji insan melalui hayawan dan hayawan juga melalui insan? Mana? Menyuji insan melalui hayawan. Jadi menyuji hayawan, mana melalui insan? Berarti menyuji insan tok yang melalui hayawan. Sedangkan hayawan mana melalui insan? Berarti insan harus menjadi malzum dan hayawan harus menjadi tali. Sesuatu yang menjadi malzum maka jadikan mubadam dan yang jadi lazim jadikan sebagai tali. Berarti ingkana hada insan bayatul baik ingkana hada hayawan bahwa insan ingkana hada insan bahwa hayawan menentu jadi lain yaitu mana lain yang menjadi mukaddam terkait yang menjadi tali terkait hanya balik yang apabila syek menjadi malzum bagi akhar dan dihaitin menjadi latin bagi akhar. Dengan sebalik pada syartiah mumpasilah. Yang tanya yang kata mumpasilah. Beda menyo pada syartiah mumpasilah. Maka sesungguh mukum tadi padanya fa'inna makumat tadi pihak mu'an al-mu'anid mukum tadi pada syartiah mumpasilah adalah al-mu'anin yang berlawanan bagi mumpadam dan mukum mumpadam adalah yang berlawanan bagi tadi. Dua ada kembali terwalaupun mu'anin dan mu'anah itu. Dan apa ada kan? Mu'anin, mu'anah. Artinya berlawanan dengan tadi. Ini artinya berlawanan dengan tadi. Nyo mana di mana punya tiga berlawanan dia di mana mananya mana umumannya berdua banding maka sesungguh hukum tadi padanya membasilah itu yang berlawanan bagi mukaddam dan mukum mukaddam juga berlawanan bagi tadi dan bermula mu'anid yang berlawanan tidak boleh tidak bahwa ada ia itu mu'anah pula ji yang berlawanan dengan gok berarti ji harus gok berlawanan dengan ji itu mungkin ji macam berlawanan dengan gok gok mana berlawanan dengan ji jadi dalam bab mu'anada yang dia ditimpai wajib dia ditimpai ini yang diperlukan. Muanek wajib dia kemana? Ketika A berlawanan dengan B, hingga A nya berikut muanek dan B nya muanek, maka A nya wajib dia kemuanek si bagi B. Ketika B berlawanan bagi A, kan mungkin A berlawanan bagi B. Nah itu iya hanya sahabat umumnya, tapi ini menyuk dia sahabat umumnya mana? Iya hanya sahabat umumnya, tapi menyuk dia sahabat umumnya. Ini yang dia sampai ini, berarti ini yang dia sampai lagi. Bukan. Ketika ia hang sampai dalam ini, yang ia muane, ini muanan. Bukan. Pada ia hang sampai ini, ia hang sampai dengan ia berarti ini muane, ia jadi muana. Sama dengan sesuatu yang jadi muane berarti jadi muana. Yang dibelani, bila ini muane berarti ini muana. Sebab kau muane lebih tinggi, maka ini muana katanya. Jadi wal mu'anidu dan perlulah mu'anid tidak boleh tidak bahawa ada yaitu mu'anad pula. Bahkan karena tentu inat berlawanan salah satu dua bosyik bagi syik yang lain pada kekuatan berlawanan sesuatu yang lain akan dia. Sesuatu yang berlawanan dengan gok bertentangan jih dengan gok dia lagi gok bertentangan dengan jih syik. Enak menyik menentang dengan dia yang pertungan dia menentang menyik. Dina arti ia menentang namanya dan kerajaan menentang dia. Tapi umpuan maka bermula hal bikin satu daripada dua roh juzuknya mufasilah di sisi yang lain, itu hal yang satu. Hal di A ada nisbah kepada di B, dan hal di B nisbah kepada di A, sabar. Wa innama, dan hanya saja datang bagi salah satu keduanya bahwa ada yaitu mukaddam, dan yang tawadhu bahwa ada yaitu tadi, yang dengan semata-mata wadakun, dengan semata-mata dengan tawar. You know, antara ia berlawanan dengan menyik, menyik berlawanan dengan ia. Gimana itu? Pokoknya dan juga ia bertentangan, berlawanan dengan menyik. Bukan dengan menyik berlawanan dengan ia, punya menyik berlawanan dengan ia. Bukan dengan ia berlawanan dengan menyik. Ini kan, Bapak Sir. Sebab mana hana sabah penyebab, sehingga takkan ia berlawanan dengan menyik, hana takkan menyik berlawanan dengan ia, hanya hana sabah. Karena berdua sabah, berarti berdua sabah, berdua sabah. Berdua mukanya, itu pun ada juga dia. Berarti sama dengan roh bukun awai ia daripada menyik yang semata-mata pada watak bakun sakai. Ubi pun tak awal menyik kici. Nyakinya yang juga mempadam bil wali kon mempadam bil bil tawila bil tawila. Maka paraklah, maka diparakan antara mutasilah yang tersusun daripada hamliyah dan mutasilah, sedangkan mukaddam padanya itu hamliyah, dan antaranya syartiyah, sedangkan mukaddam padanya itu mutasilah. Nah, guna yang punya pada syartiyah mutasilah, hana beda A menjadi mukaddam B dali, B mukaddam A dali, hana beda. Tapi menyepada syartia, karena yang sabuk di kemalzum, yang sabuk di keladin. Ketika tinyo menjadi malzum bagi dijik, anak kita dijik malzum bagi tinyo. Lagi-lagi pun, antara harga insan dan harga hayawan. Ketika insan meladini hayawan, nyo anak kita hayawan meladini insan. Memangnya aturan yang kebetulan itu, kebetulan ini. Kebetulan itu, tapi punya membicarakan mutasilah secara umum, sesuatu yang melazimi bagi syekh yang lain, ini mana nanti syekh yang lain yang juga melazimi kepada syekh pertama. Kibanti, sinyo melazimi kepada sinyo, tapi sinyo mana melazimi kepada sinyo. Maka bagaimana sinyo menjadi malzum? Syekh yang melazimi goki menjadi malzum, dan gokinya menjadi lazim. Yang mana? Jadi wadah lagi-nya, qadiyah syartiyah, nah yang tersusun daripada hamliyah dan mutasilah. Qadiyah syartiyah kadang-kadang tersusun dari hamliyah dan mutasilah. Wadidakun dari hamliyah dan mutasilah, toh menjadi mukaddam, toh menjadi dali. Adakala hamliyah jadi mukaddam, syartiyah jadi dali. Atau syartiyah jadi mukaddam, hamliyah menjadi dali. Nyo dua bentuk susunan yang berbeda mana baduannya? Karena adakala hamliyah melazimi mutasilah atau mutasilah melazimi hamliyah? Apa beda? Hamliyah menjadi malzum, mutasilah menjadi lazim. Atau mutasilah menjadi malzum, hamliyah menjadi lazim. Yang kedua punya pada syartiyah mutasilah yang tersusun daripada hamliyah dan mutasilah terbagi dua. Adakala hamliyah mukaddam syartiyah tali atau syartiyah mukaddam hamliyah tali. Maka berbedalah antara mutasilah yang tersusun daripada hamliyah dan mutasilah, sedangkan mukaddam padanya hamliyah, dan antaranya mutasilah yang tersusun daripada hamliyah dan mutasilah, sedangkan mukaddam padanya itu mutasilah, yang beda. Dengan sebalik qadiyah mutasilah yang tersusun daripada keduanya hamliyah dan mutasilah, maka hanya beda antara keduanya apabila adalah mukaddam padanya itu hamliyah atau mutasilah. Yang apa? Jauh mendang yang kacau penutasilah yang menduanya sama. Wakadarika, dan demikian juga pada syartiyah yang tersusun daripada hamliyah dan mutasilah, dan daripada mutasilah dan mutasilah, maka tidak mustahil terbagilah aksam yang le yang arti ibnu pada mutasilah kepada dua pemahaman keadaan mutasilah. Jadi yang mutasilah anak boleh terbagi wali ada terbagi ke dalam tu. Tapi yang mutasilah beda maka terbagi. Maka bermula aksam mutasilah itu dulu, sedangkan aksam mutasilah itu enam. Adapun contoh mutasilah, ya, untuk saya pakai. Adapun contoh mutasilah, di rumah contoh mereka. Apa ada orang? Jadi kurun dua contoh, sama ini enam, sembilan, sembilan, mungkin dua contoh bahaya apa? Ya tidak, saya lagi macam mana? Contoh jingro ya, kembali, ketim, benar ketim. Maka bermula yang pertama mutasilah yang tersusun daripada dua kom amlia. Lagi contoh berkata, ulama kana syamsu, ulama kana syaitu insanan bahwa hewanon. Tiap kali adalah syekh itu insan, maka dianya itu hayawan. Binah ulama elepon. Binah ulama kana syaitu insana. Adalah syekh itu insan. Ini penyumat yang amlia. Yang tahu itu bahwa hewanon. Yang pun katia amlia. Amlia. Berarti menjadi sabo. Ulama kana syaitu insanan bahwa hewanon. Artinya contoh kaliyah syartiyah mutasilah yang tersusun daripada dua buah kaliyah amliya. Yang kedua, yang kedua syartiyah yang tersusun daripada dua buah mutasilah. Adapun mutasilah, mutasilah yang tersusun daripada dua buah mutasilah. Lagi kata ulama kana syai'u insan. Ulama kana syai'u insanan wa huwa hayawanun. Wa kullama lam yakun syai'u hayawanan lam yakun insanan. Jadi ulama kana syai'u insanan wa huwa hayawanun yang banyak tambah kaliah setiap mutazilah. Dan ulama lam yakun syai'u hayawanan lam yakun insanan yang kita bawa syarat yang mutasilah di gedak itu menjadi taboh kalia. Pak gedak itu dia baru pakai fa ulama. Menyuhana fa pada ulama yang dua bawa kalia syarat yang mutasilah yang terpisah-pisah hanya kita bawa lo. Anak kita ni. Sebab makna kalian syarat yang mutasilah kalau kita ambil salah satu dengan yang lain. Menyo titik insan, menyo nyo insan, berarti ini hewan. Tapi itu nyo insan, nyo hewan. Ini dua bok syarat, dua bok bagi yang amliya. Tapi mana juga itu sabok syarat ya. Eh kebetulan nyo insan, kebetulan yang itu menkiri itu titik itu. Tapi kalau nyo insan, tapi kalau nyo hewan, tak galong, nyu rumpeng. Tak galong, nyu jarong. Tak galong, nyu lemur. Lima buah kaliah amlia, tapi tidak diikatkan satu sama lain. Maka ada lima buah yang dalam tu syartiah, tu syartiah. Tapi boleh diikat. Ingkana hada insan bahwa hewan, menyu insan maka di hewan. Yang kaji tu mutasilah, karena antara dua buah amlia tu kada ikat. Ini orang berkata dua buah kaliah syartiah. Di mana ke? Ulama kana syai'u insanan kana hayawanan. Tiap kali adalah syik itu insan, maka dianya syik itu hayawan. Kacau buah buah kaliah syartiah. Berkata buah tu ulama lam yakun. Ulama lam yakun syai'u hayawanan lam yakun insanan. Tiap kali tidak ada lasik itu hayawan, nisya tidak ada yang insan. Tiap kali ada lasik, tiap kali ada lasik itu bukan hayawan. Adapun tiap kali tidak ada lasik itu hayawan, sesuatu yang bukan hayawan, maka dia bukan insan. Menyebut apabila sesuatu yang insan berarti di hewan. You know, apabila dinya bukan hewan maka di insan. Yang dua kos yang berpisah. Tergabung itu tiap kali adalah syekh itu insan, maka dianya itu hewan. Maka tiap kali tidak ada ia itu hewan, maka tidak ada ia itu insan. Ia berapa? Fa'nya adalah ikatan para B untuk diikat secara syakti yang pertama dan syakti yang kedua. Guna, apabila sesuatu yang insan berarti di hayawan, maka menyuji insan maka di hayawan, berarti insannya empatah. Hayawannya tali dan hayawannya amrul ladin. Menyuji hayawan menjadi amrul ladin bagi insan. Apabila ternafi hayawan, maka apabila ternafi ladin, maka ternafi mazum. Undang-undang apabila ternafi ladin, ternafi mazum. Maka menyuji betul ulama kanal insanu ulama kana ada syekh insanan kana hayawanan, berarti maka ulama lam yakun hayawanan lam yakun insanan. Harapkan karena wadidakun ulama kana ada syekh insanan kana hayawanan, hayawannya menjadi mazum bagi insan dan mazum bila lazim. Hayawan menjadi lazim bagi insan. Dan dalam undang-undang, apabila ternafi mazum, maka ternafi lazim. Maka menyuh hayawan kadir ke lazim bagi insan. Maka bila ternafi hayawan, berarti ternafi insan. Menyemunat, menyemutu idron tukah kulama kana syaitu insanan kana hayawanan. Menyemunat, wajah alam yakun hayawanan, lalu yakun insanan. Kata-kata gabung antara dua pembagian tarbiyah, maka dijadikan satu. Jadi satu kaliah satya mutasilah tersebut daripada dua kos satya mutasilah. Gimana? Ini baru apa? Nah, ini ketika kedua, kuno yang kena tak boh, menyerah bisa, enggak menyerah bisa, ini menjadi dua. Ulama kana syai'u insanan kana hayawanan. Yang kata bapak tiga itu berologi berikut syariah mutazila. Punya rapor yang lain kata bapak tiga yang mengenainya. Ulama lam yakun syai'u hayawanan lam yakun insanan. Ini punya syariah yang lain. Tapi kebetulan antara dua bapak tiga syariahnya ini lagi masuk dua hari. Anak boleh bu? Wah? Wah yang rajuk kejebur ulama mana? Rajuk ulama yang kena ulama. Ulama karena syekhu insanan. Berarti nampak kan tapi nampak. Jadi ada berapa juga di grafik nampak. Ada tanda itu. Ini. Tak Wadi dakulat kafri atau jumlah yang mana itu kena jauh syarat pada mana. Tak akan kena syarat dengan bumi. Bunyinya orangnya berarti lagi nyawa. Jadi parabinya posisi ini adalah menjadi jauh syarat dan padar. Mana ini kengkana kadangka. Jadi madan founder walaupun hanakin yang sare, tapi wate rapid jumlah itu dengan jumlah yang naik ikut dengan pakai para itu nyok kepada hanakin yang itu di kita bawa dulu. Bukan? Kan ada gede-gede lain, gede-gede lain. Tapi mana kekun, mana kekun, bukan-bukanlah ada ketinya ada khabar, ada yang menjeruh ada khabar. Yang menjeruh itu pun ada khabar, itu mana ada penyimplahannya. Walaupun ada ketiri kan, dari jauh lebih dari, belum latih, tapi dalam rumah. Ini mana kekun, tapi jauh ada khabar, dari ini itu juga yang dulu. Kayaknya kalau untuk ahli, untuk kena hubungan. Jadi yang diikat ini adalah jumlah itu dengan jumlah itu dengan faham. Jauh syarati, syarati mukadar, karena ditunjuk ilfa kepada anak ini kakak bawah ikut. Yang ini yang berfungsi untuk rabitnya, tak akan-akan merabit. Jika untuk ikulamakana syamsu, ikulamakana hadar insan bahwa hayawan, maka ikulamalan ikut hayawan lebih ikut insan. Cuma ini hanya kita sering dengan apa maka, tapi hanya ikut. Gara-gara nafa yang bertaklif yang ke ibunya kepada taklif mungkin yang kata bom maka kita majulah tahu dia. Ada apa lain lagi yang tempat-tempat yang nafa? Jadi para pri bertanya. Kena para pri yang terbina akan kali itu, pada jadi nyonya-nyonya lagi yang maka lagi nyonya. Jadi minyak yang lain faham yang menjadi rabit. Rabit adalah ikatan. Jadi antara wawah jumlahnya berikat menjadi tabo. Yang jadi berikat ifa. Sedangkan faham aja ulur. Syarat anak, nah syarat yang kata bom yang untuk hubungan wai. Iban negeri, ya ada negeri. Ada negerinya, anak anggap tabo jumlah itu sehingga berlih tabo yang tiap. Tak tiap ini tak tabo. Kan? Dan yang lain tersusun daripada dua buah mutasilah. Jadi qadiyah ini qadiyah syartiyah mutasilah. Tapi tersusun daripada dua buah syartiyah mutasilah. Lagi kumintanya ulama kana. Ulama kana daiman ima yakuna hadal adai mudogjan obarkan wadaiman ima yakuna mutasiman imutasawini obarkan mutasini. Bukan, baik-baiklah pakai kena ulama kanan ya, karena ulama kanannya untuk ada sur pada mutasilah itu. Dia dah jawab ini pun, daiman yang sur kuli pada mutasilah. Daiman adakala bahwa adalah bilangan itu genap atau ganjil. Bilangan adakala genap, adakala ganjil. Yang kena taboh syariah mutasilah. Yang taboh itu pada iman, maka menyenang. Daiman selama-lama adakanlah bahwa ada ianya bilangan itu terbagi dengan dua yang sama atau tidak terbagi. Karena semua bilangan yang genap tak ganji. Punya genap bilangan yang dia terbagi dua yang sama. Punya ganji yang dia terbagi dua dengan bilangan yang sama. Jadi menyebutui bahwa bilangan adakanlah genap adakanlah ganji. Maka betulilah bahwa bilangan adakanlah dia terbagi dua adakanlah dia terbagi dua. Jadi sama ulama. Ulama kana tiap kali adalah selama-lama jika adalah bilangan itu genap atau ganjil maka selama-lama adakala bahwa adalah bilangan itu terbagi dua atau tidak terbagi dua. Yang berarti diuji dua orang syartiyah mutasilah. Tapi pada diuji syartiyah mutasilah. Dan yang kedua yang tersusul daripada hamliyah dan mutasilah. Tapi yang ditumpatkan padanya hamliyah. Amliyah daripada Mu'tazilah tadi. Jadi pertanyaannya in kana tulu'u syamsi illatan liwujudi nahar. Jika adalah tubit matahari itu menjadi ilat bagi wujud nahar. Yang dia dah pindah mungkin adalah tubit matahari itu ilat bagi wujud nahar. Ini menyebabkan Qadiyah Hamliyah. Yang Qadiyah Hamliyah adalah tubit matahari itu ilat bagi wujud nahar. Ini rekul jika adalah tubit matahari itu ilat bagi wujud nahar, maka tiap kali adalah matahari itu yang terbit, maka perlulah nahar yang wujud. Ina ulama kana fi syamsu taliatan wa naharu mawjudun yang syartiyah tahu qadiyah syartiyah mutazilah. Ya syartiyah mutazilah. Sedangkan tulu'u syamsi illatan wujudi nahar yang qadiyah hamliyah. Jadi qadiyah hamliyah dan syartiyah mutazilah ditakdirkan menjadi syartiyah mutazilah. Yang kelima kebaliknya, yaitu hamliyah itu tadi syartiyah itu padam. Jadi ketanya ulama kana syamsu, ulama kana syamsu taliatan, tiap kali adalah matahari itu yang terbit, maka bermula nahar itu yang wujud. Yang mana? Maka bermula terbit matahari itu ditumalzum bagi wujud nahar. Jadi ulama syamsi malzumun di wujud nahar yang qadiyah hamliyah jika tadi, sedangkan ulama kana menutup mutasilah di pembatang. Yang keenam, tersusun daripada hamliyah dan mutasilah dan yang ditemukan hamliyah. Ketentanya, jika adalah ini bilangan, ini itu bilangan, ingkana haza adadan, jika adalah ini itu bilangan, yang hamliyah, maka niscaya permulaannya itu ada kelarinya, ada kelarinya. Yang kelima tujuh lima berdun mumpasilah, sedangkan hada ada dunnya hamliyah. Jadi tersusun daripada hamliyah dan mumpasilah, tapi hamliyah dari mukadam. Dari tujuh dengan sebaliknya, yaitu mumpasilah di mukadam, hamliyah di ketali. Jadi ceritanya ulama karena hada lima tujuh obatan karena ada. Tiap kali adalah ini, ia ada kala genap atau ganjil, bisa adalah itu ada. Tengok, nyo, menyebabkan genap di ganji. Oh, berarti ini bilangan. Sebab sesuatu yang ada kala genap, ada kala ganji, ini bilangan. Jadi, ini syek, ada kala genap, ada kala ganji. Lalu kita tanya, jika benar ini syek, ada kala genap, ada kala ganji, maka dia hanya ikut adat. Jadi, bahawa adat itu yang hamliyah, dikali. Sedangkan ini syek, ada kala genap, ada kala ganji, mumpasilah, yang jadi empat dam. Dan kelapan tersusun daripada mutasilah dan mumpasilah. Dari tindanya ingkana ulama kana syamsu taliatan kana harum mundur pada iman ima an takuna syamsu taliatan wa ima Allah ikuna kana harum mundur. Nyo daripada mutasilah dan mumpasilah. Jadi mutasilah jadi mupadam, mumpasilah jadi tali. Dimana ke? Jika adalah nyo-nyo tiap kali adalah matahari itu yang terbit, maka siang mundur menyebutui lagenya, menyebutui bila debit matahari maka siang pun mewujudnya. Jika debit matahari siang pun mewujudnya banyak mutasilah. Menyonyo lagenya berarti maka selama lama adakala bahwa adalah matahari itu yang terbit dan adakala bahwa tidak adalah nahar itu yang wujud. Jadi kena pegang antara debit matahari dengan nahar tidak wujudnya berlawanan way. Sebab benar menyebut matahari nahar pasti wujud. Berarti menyebut matahari lazim wujud nahar. Menyebut matahari lazim wujud nahar. Menyebut antara tubit matahari dengan hana uro yang berlawanan. Jadi mumpasilah menjadi tani. Yang ketikulung balik demikian. Jadi kita bertanya, ingkana jika adalah daiman imma antakuna syamsu taliah wa imma alayakuna naharumun dan selama-lamanya adakala bahwa adalah matahari itu yang terbit dan adakala bahwa tidak adalah siang Dia menentukan antara tujuh madoro dengan tidak ada tiang yang berlawanan dua. Mereka berempat. Menyemenang maka tiap kali adalah madoro itu yang tujuh, maka siang pun mundur. Ini adalah syartiah mumpasilah. Jadi syartiah mumpasilah itu mempadang, syartiah mumpasilah dan gani. Ini kabeh diturunggo contoh syartiah mumpasilah. Dan adapun amsilah mumpasilah, nah nambah contoh mumpasilah, maka yang pertama tersusun daripada dua buah hamdiyah. Jadi kentanya imma ayyakunal adadu zaujan au fardan. Ini baru dua hamdiyah. Karena rasa imna yakunul adadu zaujan, yakunul adadu, yakunul adadu fardan. Jadi al adadu zaujun, al adadu fardun, keduanya fardiyah hamdiyah. Jadi kita ikan menjadi tabok syariah mufasilah. Yang kedua daripada dua pemutasilah bagi kenyataannya ada gala bahwa adalah jika nalah matauro itu yang terbit maka siang yang muncul. Ada gala lagi nya dan ada gala tabotu bahwa adalah jika adalah matauro itu yang terbit, misalnya tidak adalah siang itu yang muncul. Yang kedua, adakala menyonai bibit matauro maka nauro, adakala menyonai bibit matauro tapi uro tetap mana? Ya, adakala antara duanya. Dan menuanya dia mendapat taboh yang terjadi. Adakala menyonai bibit matauro nyalan uro, taboh. Adakala ramadu itu bibit matauro tapi uro mana? Yang kuo yang mutoi idibit pada uro uro mina atau idibit pada uro tapi uro mana? Tapi uro itu adalah anda dua. Yang tak buat berlawanan antara dua buah yang tiang berbeza. Kalau ingkana syamsu utara dan panaharu mau judul. Tapi itu ingkana syamsu utara dan labiakul naharu mau kita. Menyudibit pada uro uro mina. Tapi menyudibit pada uro uro mina. Kemudian jo ada kala menyudibit pada uro maka nauro. Adakalah menyebutkan madauro urur kamana. Antara dua bahagian yang ingat saling berlawanan wajib. Tak bergot berlawanan. Tak bergot berlawanan antara dua bahagian syartiah mutasilah. Jadi mukaddam mutasilah, tali mutasilah, bergot mu'anadah wajib, itulah tahu syartiah mutasilah. Yang kelihatan tersusun daripada dua bahagian mutasilah. Jadi mumpasilah sama mumpasilah sama dengan mumpasilahi. Lagi kena-kena, adakala bahawa adalah ini bilangan itu genap atau ganjil. Dan adakala bahawa adalah ini bilangan itu kaum genap dan ganjil. Ini masalah bilangan. Jadi tak kena nilai siapapun, tak buat siapa mumpasilah. Adakala bahawa adalah bilangan itu genap atau ganjil. Apa? Buka semua itu. Adakala bahwa dalam bilangan itu kaun genap dan kaun ganjil. Nah, gabung. Adakala bahwa adalah jika adalah bilangan itu genap atau ganjil dan adakala bahwa adalah bilangan genap kaun genap kaun ganjil. Jadi antara mumpasilah pertama berlawanan dengan mumpasilah yang kedua. Apabila benar mumpasilah pertama, maka salahlah mumpasilah yang kedua. Oh, yang betul dong. Yang betul bilangannya adakala genap adakala ganjil. Berarti salahlah bilangan adakala kon genap adakala kon ganjil. Berarti salah. Yang kedua, tersusun daripada hamdiyah dan mutasilah. Contoh bagi kenyataannya adakala bahwa tidak adalah tibit madauro itu dipilat bagi munahar. Dan adakala bahwa adalah ulama kana satu kalimat kana nahar mun itu berkaitan. Jadi yang pertama amliyah ini, tidak adalah tubit madauro itu ilat bagi wujud nahar. Tubit madauronya hanya ilat bagi wujud nahar. Ya, tabok kalian amli, amliyah. Kemudian yang syartiyah itu ada bahwa adalah ulama kana syamsu, ohnya ulama kana syamsu kalian kana nahar mudah. Menyai tubit madauro maka siang pun muncul. Yang mutasilah, syartiah mutasilah. Kuno tubit madauro anjir ilah bagi wujud roh. Yang hamdiyah, tak juga dalam wujud mutasilah. Adakala bahwa tidak adalah tubit madauro itu menjadi ilah bagi wujud nahar. dan kadangkala bahwa adalah ulama kana syamsul qalinah kana naharul mubidah. Sebab bunyi kana ulama kana syamsul qalinah kana naharul mubidah berarti yujid matawrah penyujud ilah bagi junahah. Sehingga ulama kana syamsul qalinah kana naharul mubidah berarti yujid matawrah jadi ilah. Sedangkan gunung yujid matawrah hanjir ilah. Jadi antara yujid matawrah jadi ilah bagi junahah dengan tubit madauro hancur keilat bagi wujud nahar, benda sajanya dua posisi yang berlawanan. Menyebutui tubit madauro hancur keilat bagi wujud nahar, maka salahlah takpegah tubit madauro hancur keilat. Sedangkan hancur keilat benar takpegah dengan bentuk hamliyah, hancur keilat takpegah dalam bentuk sahtiyah. Maka timbullah mu'anadah berlawanan antara hamliyah dengan mu'asiyah. Dengan Mu'tazilah. Yang kelima tersusun daripada Hamliyah dan Mu'tazilah. Contoh bagi kenyataannya adakala bahwa adalah inisiat itu bukan bilangan, dan adakala bahwa adaya adakala genap, adakala ganji. Ini sesuatunya adakala kebilangan, adakala bilangan. Ini punya terpukar inisiat adakala bilangan, adakala bukan bilangan. Ini punya terpukar lagi-nya antara bilangan dengan kebilangan, banyak berlawanan dua hari. Antara adat dengan keadat berlawanan. Yang kami pegah lintanya ini si adakala adat adakala kon. Tapi tak pegahnya dalam bahasa haji ini si adakala bukan adat. Yang kalian hamliyah berarti ini si bukan adat. Ini bukan bilangan, yang hamliyah. Kemudian tan pegah ini si adalah bilangan dengan cara tak pegah ini si adakala genap adakala ganjil. Sebab si yang adakala genap adakala ganjil si yang adalah bilangan. Maka wadah takut ini si adakala genap adakala ganjil taban takut ini si adalah bilangan. Sedangkan pada kalian hamliyah benar takut ini si bukan bilangan. Ini si adakala genap adakala ganjil. Maka berkata dengan mumpasilah selanjutnya adakala bahwa adalah ini syik itu bukan bilangan, dan adakala bahwa ada yang syik itu adakala genap ataupun adakala ganji. Ini walaupun kamu pun sudah dibuat contoh walaupun penerangnya ngomong tidak ada contoh buku nyong lagi yang cipu lah sepul aku yang kata buku menenang diri kenal rasik. Dan yang keenam tersusun daripada Mu'tazilah dan Mu'tazilah. Contoh bagi kenyataannya adakala bahwa adalah ulama kana syamsu taliatan pada haru mundur, dan adakala bahwa adalah syamsu taliatan, dan adakala bahwa tidak adalah nahar itu yang wujud. Jadi yang pertama ini yang perlu kenyataannya bahwa tubit matauro jid kesebab wujud nahar, atau tubit madaurohnya hanjir kesebab bagi wujud nahar. Ini kan yang berlawanan. Yang kan juga tubit madaurohnya adakala menjadi sebab bagi wujud nahar, adakala tubit madaurohnya hanjir kesebab bagi wujud nahar. Cuman tak pegah jid kesebab di dalam bentuk kaliyah Mu'tazilah, tak pegah hanjir kesebab dalam bentuk Mu'tazilah. Antara jid kesebab dengan hanjir kesebab dua hari berlawanan, maka sudah dua hari berlawanan, berlawanan dengan satu yang Mu'tazilah yang lain loh. Bagaimana itu? Adakala bahwa adalah ulama kana syamsu taliah wa naharu mundur. Setiap kali adalah matauro itu yang terbit, maka siang pun mubin. Setiap kali adalah matauro itu yang terbit, maka siang pun mubin. Dengan terbit matauro pasti uro pun mubin. Nyo syartiyah Mu'tazilah yang menunjuki bahwa terbit matauronya menjadi penyebab untuk wujud nahar. tapi takulah dalam bentuk satya mutasila. Tiap kali jika adalah madauro itu yang terbit, maka siang pun mongju. Jadi kalian ini satya mutasila yang takulah binan terbit madauro itu sebab penunjuk nahar. Kenapa? Kemudian jino takulah dalam bentuk satya mutasila yang intinya bahwa terbit madauro najib ilah penunjuk nahar. Di mana kun? Adakala bahwa adalah madauro itu yang terbit, dan adakala bahwa tidak adalah siang itu yang wujud. Adakala madauro kaya terbit tapi uro belum. Madauro kaya terbit tapi uro belum. Apa mana? Karena terbit madauronya menghancur ke sebab wujud nahar. Maka madauro itu terbit itu mana? Mana malam ini uro benar-benar kepala-kepala mana malam. Ikut melam doi sama ada untuk melam tu, ini melam tu yang baru. Jadi guna takuga ada kala wadai dibir madauro langsung nahar pun muncul. Takuga madauro jertila tujuh nahar dengan kalian setiap mutasila. Takuga tujuh madauro hancur jertila bagi tujuh nahar dengan setiap mutasila. Dengan takuga ada kala madauro kai dibir dan ada kala siang pun tidak muncul. Ada kala madauro kai dibir ataupun siang belum muncul dan ragu. Jadi karena perlawanan, pada karena perlawanan itu nyaman bahwa antara dibir madauro dengan muncul nahar kon lagi langsung buai kon sebab dan sebab buai yang betul tu. Takutkah ada dengan kalian memasilah? Adakala jika adalah madauro itu yang terbit, maka siang dan muncul. Dan adakala madauro itu terbit, dan adakala siang dan muncul. Jadi, satya mumpasilahnya tersusun daripada satya mumpasilah dengan satya mumpasilah. Gimana? Nanti Tuhan, minta benar-benar. Yo.